بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه المناخلة النونية كتاب النكاح كتاب النكاح adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan an-nikah dan an-nikahu secara bahasa maknanya adalah ad-dhammu wat-tadakhul. Ad-dhamm menggabungkan dan at-tadakhul saling memasuki. Ini pengertian secara bahasa. Dan dalam hal penggunaan lafaz an-nikah di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna al-aqd, yaitu aqdun nikah, terjadinya akad. Dalam hal ini nanti akan kita sebutkan kapankah dalam pernikahan itu ditetapkan sebagai akad. Seperti ada ijab, ada kabul dari yang menikahkan dan yang menikahinya. Dan pernyataan an-nikah ataukah lafaz an-nikah yang dimaksud dengannya adalah al-aqd. Ini yang terbanyak yang disebutkan di dalam nusus Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang pula lafaz an-nikah yang dimaksud adalah al-jima, bukan hanya sekedar al-aqd. Akan tetapi apabila terjadi al-mujama'ah, al-jima', al-wata', barulah dikatakan an-nikah. Kedua lafaz ini digunakan di dalam nusus. Walaupun yang terbanyak, yang sering dalam penggunaan lafaz an-nikah yang dimaksud adalah al-aqd. Dan ini kita bisa memahami dengan siyaqul kalam, konteks dari suatu pernyataan, suatu kalam yang disebutkan. Kalau misalnya disebutkan pada lafaz tersebut, nakaha fulanun fulanatahu au fulanatan, si fulan menikahi fulanah, maka yang dimaksud adalah fulan aqada ala fulanah, mengakad, mengikat janji adanya tali pernikahan dengan ijab wa qabul wa syurutuha. Namun kalau misalnya dikatakan fulanun nakaha zaujatahu, si fulan menikahi zaujahnya, istrinya, maka yang dimaksud adalah al-wat' wal-jima'. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan an-nikah ay-ya'qidah al-imra'atin ajnabiyyatin biqasdi al-istimta' wa husulil walad wa ghairiha. Yang dimaksud dengan nikah secara istilah adalah seorang laki-laki yang mengikat tali pernikahan, akad, terhadap seorang wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah yang tidak termasuk tentunya dari mahramnya. Kedudukan asalnya dia adalah wanita asing, sehingga halal untuk dinikahi. Dengan maksud al-istimta', untuk bersenang-senang dengannya, ataukah untuk mendapatkan rezeki berupa anak dan yang semisalnya dari berbagai macam tujuan dari pernikahan. Dan tentunya di sana banyak sekali fawaid dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan dengan akad pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai suatu hal yang pelampiasan seksual, pelampiasan syahwat. Bukan hanya itu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai ibadah. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah? Dan tatkala kalian mendatangi istri kalian, itu adalah sadaqah, ibadah. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Demikian pula hadis-hadis yang demikian banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menganjurkan bagi seorang yang masih sendirian agar bersegera untuk menikah dari kalangan para pemuda. Di sana ada hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam riwayat Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tiga orang yang datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah seorang dari mereka bertekad untuk enggan menikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari adanya perbuatan rahbaniyah dalam Islam. Tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Dianjurkan mereka untuk memperbanyak keturunan. Sehingga pernikahan ini, ikhwan fiddin azakumullah, adalah merupakan ibadah. Nataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena permasalahan an-nikah adalah ibadah, maka diatur di dalam syariat. Di sana ada syurut, persyaratan-persyaratan. Di sana ada adab. Di sana ada mawani' yang mencegah seorang untuk menikah. Di sana ada perkara-perkara yang sunnah yang dianjurkan untuk dihidupkan. Dan di sana ada uyub, aib-aib, yang seluruhnya dibahas dalam pembahasan an-nikah dan disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka mereka tidak pernah meninggalkan adanya pembahasan an-nikah dan apa-apa yang berhubungan dengannya dalam permasalahan talak, masalah khulu, al-ihdad dan yang lain sebagainya. Ya, dibahas dalam pembahasan an-nikahin. Maka oleh karena itu, tatkala kita mengetahui ini adalah perkara ibadah dan ibadah di dalam Islam mabniyah ala tauqif. Ya, dibangun di atas prinsip tauqifiyah. Di mana kita hendaklah merujuk di dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut kepada petunjuk dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaum jahiliyah memiliki berbagai macam cara dalam pernikahan mereka. Yang setelah datangnya Islam, ada yang disetujui dan banyak yang tidak disetujui. Nah, di antara pernikahan di zaman jahiliyah seperti nikah asyghar. Yang dimaksud dengan nikah asyghar yaitu nikah barteran. Misalnya, seorang laki-laki memiliki anak perempuan. Dia mengatakan pada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan pula. Bapaknya ini mengatakan pada bapak dari wanita yang lainnya. Saya ingin menikahi anakmu dengan syarat kamu menikahi anak saya. Barteran, tanpa mahar. Ataukah dia memiliki saudara perempuan, lalu tukaran. Dan ini dibatalkan di dalam Islam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa di zaman jahiliyah di sana ada 4 cara pernikahan yang masyhur di kalangan mereka. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan yang sahih, yang disahkan setelah datangnya Islam, seperti apa yang kita kenal sekarang ini. Menikah dengan wali, dengan mahar, ya, dan cara-cara pernikahan. Dan itu disahkan setelah datangnya Islam, diakui yang demikian. Dan inilah yang disyariatkan. Pernikahan ini pun berlaku pada sebagian dari kaum jahiliyah. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah." Aku keluar dari kandungan seorang ibu dari pernikahan, bukan dari perzinaan. Jenis yang kedua, ketika terjadi pernikahan antara seorang laki dengan wanita, maka setelah menikah laki-laki ini pun mengatakan pada istrinya, kamu pergi ke fulan, yang fulan ini terkenal, ya, memiliki jiwa kepahlawanan misalnya, ataukah punya darah biru atau hijau, ada darah hijau ikhwan, nah, yakni punya darah, apa namanya ikhwan, saudagar dan yang semisalnya, orang terhormat, ya, kalau istilahnya orang Jawa raden, iya. Nah, kalau istilahnya orang Sulawesi karaeng, andi dan lain sebagainya. Nah, kamu ke sana dan kamu bermalam bersama dia sampai kamu hamil. Setelah hamil barulah kamu datang, sehingga nanti yang lahir anaknya punya darah biru, punya darah kepahlawanan, punya darah jenderal misalnya, punya darah pemimpin dan seterusnya. Sehingga pada hakikatnya anak itu bukan milik suaminya, iya kan? Dan ini dibatalkan di dalam Islam, berlaku di zaman mereka. Nah, pernikahan yang ketiga, yaitu seorang wanita, naam, didatangi oleh sekian pria, ya, kurang lebih 10, mereka bergonta-ganti dalam mendatanginya. Nah, sampai kemudian wanita ini hamil, belum ditetapkan siapa ayahnya. Sampai setelah wanita ini melahirkan anaknya, ya, maka diadakanlah upacara pemilihan bapak. Intikhabat. Pemilihan siapa yang berhak untuk menjadi bapak dari anak ini. Maka berjejerlah kurang lebih 10 laki-laki tersebut yang pernah mendatangi wanita ini. Lalu wanita ini berhak untuk menunjuk siapa saja yang dia inginkan. Terserah mirip, ada kemiripan atau tidak. Terserah. Nah, ya, kalau dia telah menunjuk si fulan, maka fulan inilah yang menjadi suaminya. Bukan ini ya, bukan mengarah sini. Ya. Ya. Nah. Paham ya, kawan? Ini pun dibatalkan dalam Islam. Cara pernikahan yang keempat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lebih parah lagi. Seorang wanita, akhirah pada hakikatnya, pelacur. Naam. Dia membuat pengumuman. Ya, ada pamflet depannya. Ya. Naam. Si fulana bintu fulan. Siapa yang ingin datang, silakan. Naam. Tidak peduli siapapun yang datang. Ibaratnya pelacur. Naam. Siapa saja yang datang, terserah. Nah, setelah itu, dibiarkan wanita ini hamil, lalu kemudian, ketika dia telah melahirkan anaknya, barulah dipanggil beberapa orang ahli. Mereka disebut Al-Qafah. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk melihat persamaan yang ada pada anak itu untuk dinisbahkan pada siapa bapaknya. Bayangkan, kalau 100 orang yang datangi, 1000 orang yang datangi, Al-Qafah ini bisa. Ya, mungkin setiap yang datang daftarkan, disebutkan ini alamatnya sekian, naam, RT sekian, nomor sekian. Ya, naam, sehingga nanti akan dicek oleh Al-Qafah ini, departemen agamanya pada waktu itu. Nah, setelah dilihat anak ini, oh, kelihatannya anak ini persis dengan si fulan yang tinggal di jalan ini, RT ini, nomor ini. Maka didatangilah, ini anakmu. Maka ditetapkanlah dia menjadi sang ayah. Ini zaman jahiliyah. Ya. Zaman yang penuh dengan kebodohan dan kekotoran, tidak memiliki undang-undang, tidak memiliki syariah. Naam, setelah itu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan berbagai macam pernikahan tersebut dan hanya mensahkan pernikahan yang kita kenal sekarang ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau berkata, asy-syarhu, penjelasan, az-zawaju lil qadiri fardhun la yajuzu at-tafriṭu fi. Menikah bagi orang yang memiliki kemampuan, hukumnya fardun, wajib. Ya. Dan tidak diperbolehkan at-tafrid, melalaikannya. Ingin rohbaniyah misalnya, saya enggak, tidak ingin menikah. Ya. Saya sudah enak dengan masa bujang saya misalnya. Saya sudah cukup, biarlah saya jadi bujang lapuk. Tidak mengapa. La, tidak diperbolehkan. Anda mampu menikah, wajib hukumnya Anda untuk menikah. Bukan sunnah saja, bukan mustahab saja, wajib. Dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Menyelisih pendapat yang mengatakan asal hukumnya hanya mustahab, hanya sunnah. Dalil-dalil menunjukkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mampu memiliki kemampuan untuk menikah, wajib bagi dia untuk menikah. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Dawud Al-Zahiri dan juga pendapat Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa asal hukum pernikahan bagi orang yang mampu, hukumnya adalah fardun, wajib, la yajuzu tafritu fih, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melalaikannya, menganggap remeh tentangnya. Lima thabata fi sahihain, berdasarkan yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, min hadith Ibn Mas'ud, dari hadith Abdullah bin Mas'ud, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya ma'syaral syabab, wahai kalian para pemuda. Kalau antum merasa diri antum pemuda, ketahuilah antum yang termasuk muhatabun fi hadzal hadis. Ya ma'syaral syabab, wahai sekalian para pemuda. Kenapa ada anak kecil yang tertawa ini? Ada keanehan ini. Sebagian anak kecil ada yang tertawa ini. Naam, ta'allahu mumayyiz. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah? Al-ba'ah kemampuan. Naam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan al-ba'ah? Ya, walhasil bahwa yang dimaksud dengan al-ba'ah kemampuan untuk menikah. Ya. Antum memiliki kemampuan sebagai seorang laki dengan kejantanan antum. Maka itulah yang dimaksud dengan al-ba'ah. Nah, adapun masalah mu'nun nikah, ya, tentunya bukanlah persyaratan seorang harus memiliki toko emas. Bukanlah persyaratan seorang harus memiliki harta yang sekian banyak, tidak. Ya. Kalau kita melihat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang demikian mudahnya bagi seorang untuk menikah. Demi untuk menghindari yang namanya az-zina. Ya. Hadis yang masyhur dalam sahih, tatkala seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Setelah itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak punya keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Lalu ada salah seorang sahabi mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau, maka biarkanlah aku yang menikahinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kamu cari mahar untuk kamu jadikan sebagai mahar dalam pernikahanmu. Maka pergilah dia mencari al-mahar. Lalu dia datang kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki sesuatu untuk saya jadikan sebagai mahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltabis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Ya. Cari cincin besi, sudah itulah yang kamu jadikan sebagai mahar. Dia pergi mencari cincin besi, enggak dapat. Nah. Ya. Tidak mendapatkan. Kalau sekarang cari cincin besi mudah. Iya kan? Datang lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya Rasulullah. Nah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu sarung saya ini saja. Sarung saya. Dia tidak punya pakaian kecuali itu yang dia pakai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mengatakan pada dia, kalau kamu berikan itu kepada dia, kamu pakai apa? Apa yang kamu pakai? Nah, hampir saja perencanaan nikah tersebut batal. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, apakah engkau menghafal ayat ini dan ayat ini? Apakah engkau menghafal sesuatu dari Al-Quran? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, saya menghafal ayat ini dan ayat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan dia. Uzawwijukaha bima ma'aka min Al-Quran. Aku nikahkan kamu dengan dia, dengan apa yang kamu miliki dari hafalan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah. Demikian mudahnya pernikahan itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan al-ba'ah, memiliki kemampuan. Fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Al-tazawwaj di sini bentuknya fi'il amr, lam lamul amr, fal yatazawwaj. Dan asal perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa ikhwan? Antum sudah belajar usul. Al-aslu fil amri yufidu madza? Al-wujub. Asal hukum dari perintah, selama tidak ada yang lain yang memalingkan dari perintah tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Wa ila hadza dhahaba al-Imam Ahmad fi riwayatin anhu, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, ya. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa ini pun pendapat Daud Adz-Dzahiri dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ila wujubin nikahi mutlaqan, kepada wajibnya menikah bagi seorang pemuda secara mutlak. Ya. Lil mustati', bagi orang yang memiliki kemampuan. Sawa'un khafal anata am la, apakah dia khawatir akan terjatuh dalam perzinahan atau tidak? Iya kan? Secara mutlak. Ada kekhawatiran atau tidak? Ya. Karena mungkin sebagian orang menyatakan, ah, saya kan, ya, saya masih merasa diri saya aman. Ya, dalam artian dia merasa masih memiliki kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Mungkin karena disibukkan dengan yang lain. Ya, karena sibuk komputer, mungkin sibuk yang lain. Kenapa ketawa ya, kawan? Limadza tadhakun? Ala sabilil mithal. Lil mustati', bagi orang yang mampu. Naam. Sawa'un khafal anata amla, apakah khawatir jatuh dalam perzinahan atau tidak? Wa huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih. Li'anna al-hadith al-mutaqaddim wa ghairahu min ahadithil bab dalalatuha sarihatun ala dhalik. Karena hadith yang terdahulu dan yang lainnya dari hadith-hadith yang menjelaskan masalah ini, penunjukannya sangat jelas sekali atas hal ini. Idhafatan, ditambah lagi, ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk tabattul. Ya, yang dimaksud dengan tabattul wa huwa al-inqita' anil zawaj, memutuskan diri untuk tidak menikah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para sahabat dahulu, ya, sampai keinginan mereka untuk tabattul itu, mereka ingin mengebiri mereka, diri mereka sendiri. Mau dikebiri, biar syahwatnya hilang sekalian. Nah, sekiranya diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tabattul, kata para sahabat, lahtasoina, kami akan mengebiri diri kami, sehingga tidak punya syahwat sama sekali. Ya, yakni tidak punya harapan lagi untuk menikah. Kalau memang diperbolehkan, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang para sahabat untuk melakukan hal tersebut, bahkan diperintahkan mereka. Wa nahyuhu anit tabattul tsabitun fi sahihain min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, dan larangannya dari tabattul, memutuskan diri untuk tidak menikah, ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sini menunjukkan bahwa selain dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah, dari sisi yang lain, siapa kudwahnya kaum muslimin? Ya. Tidak lain adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik umatnya, ya, umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikah. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika ada salah seorang tabi'i, kalau tidak salah apa, ya, datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kata Abdullah bin Abbas kepada Atha, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu telah menikah? Kata dia, "Belum." Kata Abdullah bin Abbas, "Tazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa'." menikahlah kamu. Sesungguhnya yang terbaiknya umat ini, dialah yang paling banyak memiliki istri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini akhwan, penjelasan kita dari pembahasan pertama ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.